Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dimanapun anda berada dan para pendengar radio Al-Iman, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas bab tentang al-jam'u bainal khaufi war raja, bab bagaimana seorang mukmin memadukan antara dua hal penting dalam kehidupannya, yaitu antara rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla dan rasa harapan yang besar kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pada bab yang ke-51 beliau menjelaskan tentang bab al-khauf, bagaimana seorang mukmin menanamkan dalam dirinya rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada bab yang ke-52 An-Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang bab ar-raja, yaitu harapan seorang mukmin kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada bab yang ke-53 ini, An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya bab Kitab Riyadus Salihin Kalami Sayyidil Mursalin Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau berupaya mengumpulkan dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita keharusan seorang mukmin untuk memadukan antara dua perasaan tersebut dalam dirinya, yaitu al-jam'u bainal khawfi war-raja. Harus ada perpaduan dalam diri seorang hamba antara rasa takut pada Allah dan harapan kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila seorang hanya memiliki rasa takut dalam dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, ini dapat membawa dan menggiring seseorang kepada keputusasaan terhadap rahmat Allah Azza wa Jalla, yang mana hal tersebut tentu dilarang dalam agama kita ini. Demikian pula sebaliknya, apabila seorang hamba hanya selalu berharap kepada Allah tanpa ada rasa takut dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga akan mengakibatkan dia menggampangkan dan meremehkan, sehingga akan terjerumus ke dalam ghurur, yaitu tertipu dengan amal perbuatannya, yang ini tentu menjerumuskan kepada kebinasaan, kepada penyimpangan dalam akidahnya, penyimpangan di dalam amal perbuatannya. Maka dari itu An-Nawawi rahimahullah membawakan sejumlah hadis dan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan perpaduan antara dua hal tersebut, yaitu al-khawfu wal-raja, adanya rasa takut dalam diri seorang dan adanya harapan kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ayat-ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yang pertama yaitu dari surat Al-A'raf ayat yang ke-99, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ, maka tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi, kecuali kaum yang merugi. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang beriman tidak boleh merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah zat yang maha kuasa untuk berbuat makar kepada orang-orang yang berbuat makar kepada Allah. Makanya Allah membalas makar Allah dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, orang-orang merasa aman dari azab Allah, merasa aman dari siksaan Allah, sehingga kemudian tidak ada rasa takut dalam dirinya dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini. Ini dampaknya adalah kerugian. Dia akan mengalami kerugian. Karena orang yang merasa aman dari azab Allah cenderung akan berbuat semaunya. Cenderung akan bertindak seenaknya. Tanpa ada rasa takut dalam dirinya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang berbuat penyimpangan, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, maka akan terancam oleh azab Allah. Nah, orang yang merasa aman dari azab Allah, ini akan mengakibatkan dia berbuat, yaitu semaunya, dan akan melanggar peraturan-peraturan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Azza wa Jalla memberitahukan dalam ayat ini, bahwa orang-orang yang merasa aman dari makar Allah, itu ada orang-orang yang bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Ya, Allah Ta'ala memberitahukan, annahu la ya'manu makarallahi illa alladhina khasiru bil kufur. Tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi dan kekufuran mereka. Walam ya'tabiru bisunanillah fil madhiyin. Dan dia tidak mengambil pelajaran dari sunnah-sunnah Allah, dari apa yang berlaku, apa yang terjadi terhadap orang-orang yang merasa aman dari azab Allah. Dari umat-umat terdahulu yang kufur kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu seorang mukmin dia melakukan amal-amal ketaatan, dan dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sedangkan orang yang fajir, dia berbuat kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla dalam keadaan rasa aman. Dan ini berbahaya. Ya, dalam rangka dalam perbuatannya, merasa aman dari azab Allah dan maksiat-maksiat yang dikerjakannya. Ini sangat berbahaya. Nah, orang yang terjerumus dalam perbuatan maksiat, seyogyanya segera bertobat kepada Allah azza wa jalla, minta ampun kepadanya. Bukan kemudian membiarkan dirinya bergelimang dalam dosa tanpa ada rasa penyesalan. Dan dia merasa aman dari azab Allah, merasa aman dari murka Allah, merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang betul-betul merugi. Itulah orang-orang yang betul-betul merugi dalam kehidupannya. Kemudian ayat kedua yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu surat Yusuf ayat yang ke-87. Innahu la ya'asu min rawihillahi illa al-qawmul kafirun. Sesungguhnya tidaklah putus asa dan rahmat Allah melainkan orang-orang kafir. Jadi ayat yang pertama tentang rasa takut. Seorang harus memiliki rasa takut dalam dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia kemudian berbuat kebaikan, berbuat amal soleh. Sedangkan ayat ini tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ya, maka inilah di antara contoh perpaduan antara al-khawf wal-raja, harapan dan rasa takut dalam diri seorang hamba. Innahu la ya'asu min rahmatillahi illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tiadalah yang putus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Maka seyogyanya bagi seorang hamba, dia tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Dia tidak boleh memutus ya harapannya kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena orang yang memutus rahmat harapannya kepada rahmat Allah azza wa jalla, ini namanya dia putus asa dan dia akan terjerumus dalam kebinasaan. Ya, kita tidak boleh merasa demikian. Ya, putus asa dan rahmat Allah, apapun dosa yang seorang lakukan, seyogyanya dia kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah dan tetap menaruh harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kuasa. Allah yang mempunyai ampunan ini. Dan dia memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Sebaliknya pun Allah yang punya azab. Dia pun mengazab siapa yang dikehendakinya. Maka ketika seorang mukmin memadukan antara dua hal, rasa takut dalam dirinya dan harapan pada rahmat Allah Azza wa Jalla, ini akan merupakan pertanda baik dalam diri seorang hamba. Hanya saja nanti akan dijelaskan tentang kapankah seorang dia memberatkan rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla dalam kehidupannya ini, dan kapankah dia, orang itu, memberatkan rasa rahmat kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para ulama menyebutkan bahwa ketika seorang dalam keadaan sehat wal afiyah, penuh dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, maka hendaklah dia memberatkan rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dia memberatkan rasa takutnya sehingga dia tidak merasa aman dari azab Allah dan keamanan yang diperolehnya, dan nikmat yang diperolehnya, dan keberkatan dan yang lain yang Allah berikan kepadanya, tidak boleh dia merasa aman dari azab Allah. Maka dia harus memberatkan rasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Ini dalam keadaan sehat walafiah, dalam keadaan segar bugar, dia seyogyanya memberatkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun ketika seorang dalam keadaan sakit, ya, di akhir-akhir kehidupannya, dia dalam keadaan misalnya sakit, walaupun tidak di akhir kehidupannya, dia tertimpa sakit, ya, atau dia dalam keadaan hari tuanya, maka seyogyanya dia memberatkan rasa harapannya kepada Allah dan kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka seorang telah memadukan antara dua hal tersebut dalam dirinya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat 106, dan ini pula yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai dalil yang ketiga dari ayat-ayat Al-Quranul Karim tentang bab memadukan antara rasa takut dalam diri seorang dengan harapan kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ, yaitu hari ketika wajah-wajah kaum mukminin berseri-seri dan wajah-wajah orang-orang kafir itu menghitam. Ya. Wajah menjadi berubah menjadi hitam karena kekufuran mereka. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu pada yaumul qiyamah tabyaddu wujuh ahli sunnah wal jamaah. Pada hari kiamat kelak, maka akan berseri-seri wajah-wajah ahlu sunnah wal jamaah dari kaum muslimin. Wataswaddu wujuh ahli al-bid'ati wal furqah. Dan pada hari kiamat pula, wajah-wajah ahlu al-bid'ah dan ahlu al-furqah itu akan menjadi hitam. Ini dikatakan oleh Abdullah bin Abbas ketika beliau radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat ini. Maka orang-orang mukminin yang mengikuti Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berita gembira bagi mereka. Wajah-wajah mereka akan berseri-seri. Ya, ketika di hari kiamat kelak, yang mana wajah-wajah orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya itu menjadi hitam pekat. Na'udzubillah min dalik. Ya. Adapun orang mukminin ahlu sunnah wal jamaah, mereka akan berseri-seri wajah mereka, yaitu di hari kiamat kelak. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita dan mematikan kita di atas tuntunan Allah dan Rasulnya, tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah seorang berminta, memohon doa kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Imam, doakan aku agar aku mati di atas Islam. Maka Imam Ahmad bin Hanbal menambah, alal islami was sunnati. Hendaklah engkau mohon pada Allah agar engkau dimatikan oleh Allah di atas Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena seorang yang mati di atas Islam, ya, dan di atas sunnah Nabi sallam, inilah orang-orang yang akan selamat biiznillah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka berada di atas akidah yang benar, akidah Quran dan sunnah, bukan akidahnya para filosof Yunani yang mengandalkan akal-akal pikiran mereka sehingga merubah ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan apa yang dipahami oleh akal dan otak-otak yang sempit yang mereka miliki. Tidak. Tapi ahlu sunnah wal jamaah yang beriman kepada ayat-ayat Al-Quran, apalagi masalah berkaitan dengan akidah dan sifat-sifat Allah, mereka beriman sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. dan tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Mereka beriman pada hadis-hadis Nabi SAW. Sesuai dengan apa yang datang dari beliau SAW. Dan sesuai dengan apa yang beliau inginkan. Bukan mereka benturkan dengan akal pikiran mereka. Bukan mereka benturkan dengan otak-otak mereka yang sempit dan jahil. Tidak. Maka ahlu sunnah adalah golongan yang paling benar. Yaitu dalam mengikuti agama Allah sesuai dengan Quran dan Sunnah dan sesuai dengan apa yang dijalankan dan dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang Allah Ta'ala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mohon pada Allah Azza wa Jalla, bagaimana Imam Ahmad mengatakan, hendaklah engkau berdoa pada Allah agar engkau diselamatkan atau dimatikan oleh Allah di atas Islam dan di atas Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak kaum muslimin, ya, mereka beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, dan mereka jauh dari tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jauh dari tuntunan Rasulullah Sallam, ya, yang mana beliau adalah orang yang terbaik, yang patut kita jadikan contoh teladan dalam semua aspek kehidupan. Ya, dimanapun kita berada di Nusantara, atau berada di Amerika, atau berada di Saudi Arabia, atau berada di Australia, atau berada di manapun, Islam yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang harus menjadi pegangan kita. Islam yang merupakan rahmatan lil alamin, yang membawa kedamaian bagi alam semesta ini, membawa kedamaian bagi umat manusia. Itu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa membedakan tempat dan waktu. Islam adalah rahmatan lil alamin dimanapun dan kapanpun. Ketika umat memahami agama Allah sesuai dengan pemahaman yang benar yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi rahmatan lil alamin. Tetapi ketika umat memahami agama Allah dan Rasulnya sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan apa yang ada dalam diri mereka dari keinginan-keinginan duniawi ataupun hawa nafsu yang ada dalam diri mereka, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Karena menyimpang dari pemahaman yang benar. Maka dari itu benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Idris Al-Qurashi rahimahullah, beliau mengatakan, amantu billahi wa bima ja'a anillahi ala muradillahi. Aku beriman kepada Allah dan apa-apa yang datangnya dari Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Lalu kata beliau, Asy-Syafi'i rahimahullah, wa amantu bi Rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah, wa ma jaa'a an Rasulillah, dan apa yang datang dari Rasulullah, ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam yang dipahami oleh para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka memahami agama sesuai pada porsinya, sesuai dengan yang semestinya, ya. Tidak dicampur dengan kepentingan-kepentingan. Kepentingan akan kekuasaan, kepentingan akan pujian, kepentingan akan harta, kepentingan akan kedudukan, kepentingan akan wanita dan yang lainnya, tidak. Mereka murni memahami agama Allah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dipahami secara benar, dipahami secara benar, dijalankan secara benar oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana mereka telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, maka hari kiamat kelak yang harus kita khawatirkan adalah kalau kita tergolong orang-orang yang wajahnya hitam pekat, na'udzubillahi min dalik, karena menyimpang dari ajaran Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang kita harapkan adalah semoga wajah kita berseri-seri bertemu bersama Rasulullah sallam, para sahabatnya, dan bersama kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang mengikuti sunnah dan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ini adalah merupakan harapan dan rasa takut. Harapan seorang dia dibangkitkan dari kiamat dan dikumpulkan oleh Allah dengan golongan yang wajah mereka berseri-seri. Ada sebagian manusia, jangankan di akhirat, di dunia wajahnya telah hitam pekat, jauh dari sunnah, jauh dari ajaran Allah, wajahnya menakutkan, na'udzubillahi min dalik, karena menyimpang dari ajaran Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dipuji oleh manusia, disanjung oleh manusia, diangkat setinggi langit oleh manusia, tapi tidak ada wajah, tidak ada cahaya dalam wajahnya, karena menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manusia terbaik, manusia termulia dari bangsa Arab, dari suku Quraisy, alaihi wa ala jami'il anbiya as-salat wassalam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu dari surat Al-A'raf ayat 167. Inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbmu, sesungguhnya Tuhanmu itu Allah subhanahu wa ta'ala, lasari'ul iqab, sanksinya, iqabnya cepat. Allah kalau menghendaki mengadab, memberi sanksi pada seorang hamba atau suatu kaum, Allah tidak menunda-nunda. Tetapi ketika Allah menghendaki dan memang sudah ditetapkan oleh Allah, maka Allah akan melaksanakan, yaitu azabnya, sanksinya dan iqabnya. Maka dari itu ini merupakan peringatan. Inna rabbaka lasari'ul iqab. Sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu, sangat cepat sanksi. Sanksinya. Wa innahu laghafurur rahim. Dan bahwasanya dia Rabbmu, Tuhanmu, laghafurur rahim. Sungguh zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Tidak, Allah Azza wa Jalla mengancam atau memberikan, memadukan dalam ayat ini dua sifatnya. Yaitu ancaman, ya sifat yang ancaman agar manusia takut pada Allah. Bahwa Allah sari'ul hisab, sari'ul iqab, cepat sanksinya, cepat azabnya. Wa innahu laghafurur rahim, dan dialah Allah yang juga maha pengampun dan maha penyayang bagi orang-orang yang kembali kepada Allah, yang bertobat kepada Allah. Allah maha pengampun. Maka siapa saja seorang yang menyimpang dari jalan Allah, bermaksiat kepada Allah, ayo kembalilah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, karena Allah ghafur, ghafur rahim, zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian ayat yang lain yang disebutkan pula oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu firman Allah dalam surat Al-Infitar ayat 13 dan ayat ke-14. Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, yang banyak berbuat kebajikan, lafi na'im, mereka benar-benar berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa innal fujara lafi jahim, dan bahwasanya orang-orang fujar, orang-orang kafir, orang-orang jahat, yang mereka benar-benar di neraka jahim, yang apinya menyala-nyala. Maka ini pun merupakan perpaduan antara dua ayat. Yang satu menjelaskan harapan, yang satu menjelaskan tentang rasa takut pada Allah Ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah memberitahukan pada ayat ini masir al-abrar, yaitu kembalinya, tempat kembalinya orang-orang berbuat baik, yang berbakti, yang memberikan manfaat kepada manusia, menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Mereka banyak berbuat baik, mereka jaga hubungannya dengan Allah dan hubungan mereka dengan manusia. Maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. An-Na'im, yang mana surga Allah penuh dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Demikian pula sebaliknya orang-orang yang mereka berbuat kejahatan, berbuat kedurhakaan, berbuat kerusakan di muka bumi ini. Bagian pemikiran-pemikiran mereka yang merusak manusia, yang merusak umat, yang merusak negeri. Ya, mereka akan mendapatkan azab, balasan kalau mereka tidak bertobat pada Allah Ta'ala. Kalau mereka tidak kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mati dalam kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan, maka dampaknya adalah, atau akibatnya adalah mereka dimasukkan ke dalam neraka jahim. Na'udzubillahi min dhalik. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, bagaimana ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, surat Al-Qari'ah ayat ke-6 sampai ayat ke-9. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Adapun orang yang timbangan amal kebaikannya berat, fahuwa fi 'isyatin radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan, dalam kehidupan yang memuaskan dirinya, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang yang ringan timbangan-timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dikembalikan ke neraka hawiyah, itu tempatnya, itu tempat kembalinya. Maka ayat ini memberikan dorongan kepada kita untuk memperbanyak amal-amal kebaikan yang akan memberatkan timbangan-timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Perbanyak amal soleh, perbanyak amal kebaikan, terus produktif amal kebaikan dan amal soleh. Selama masih dalam kondisi sehat walafiah, masih mempunyai kesempatan dan peluang untuk berbuat baik, berbuat baiklah. Dan berbagai macam jenis amal-amal kebaikan yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Karena orang-orang yang amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya, ya, dipastikan dia akan mendapatkan ridho Allah. Dia akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Saat inilah kita meletakkan amal-amal kebaikan dalam timbangan amal kebaikan untuk di hari kiamat kelak. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada manusia, ya, untuk segera beramal, badiru ya bil a'mal, segeralah kalian beramal, segeralah kalian berbuat. Kita disuruh untuk bersegera dalam beramal. Semuanya ada untuk apa? Memberatkan timbangan amal-amal kebaikan seorang. Ya. Demikian pula Allah Azza wa Jalla menyuruh kita berlomba-lomba. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan surga Allah, ridha Allah, cinta Allah, hendaklah mereka berlomba-lomba. Ya. Dan diperintahkan. Ini semua dalam rangka memberatkan timbangan amal-amal kebaikan. Sehingga dengan demikian seorang akan mendapatkan isyah radiyah, kehidupan yang menyenangkan di surga kelak, mendapatkan ridha Allah, cinta dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepadanya. Kemudian Allah menyebutkan tentang orang-orang yang timbangan amal kebaikannya sedikit, ya, ringan. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang-orang yang amal kebaikannya sedikit, bahkan mungkin tidak ada, yang lebih berat amal keburukannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, yang dia akan jatuh ke dalamnya, na'udzubillah min dhalik, tenggelam di dalam api, dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Semua ayat-ayat ini memberikan dorongan untuk takut kepada Allah Azza wa Jalla dan untuk kita selalu berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yaitu yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, law ya'lamu al-mu'minu ma indallahi minal uqubah, seandainya seorang mukmin mengetahui apa yang ada di sisi Allah berupa sanksi, berupa azab Allah, ma tumi'a bi jannatihi ahadun, maka tidak akan ada orang yang berharap kepada atau tamak kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang akan tamak berharap kepada surga Allah. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau ya'lamu al-kafiru, dan seandainya seorang kafir mengetahui, ma indallahi minar rahma, apa yang ada di sisi Allah berupa rahmat Allah, ma qanita min jannatihi ahadun, maka tidak ada seorang pun yang putus asa dari surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini tentu memberikan gambaran kepada kita atau memberikan ajaran kepada kita agar seorang mukmin senantiasa takut kepada Allah ya dari azab Allah, ya, dan dia hendaknya mengharapkan ampunan Allah, rahmat Allah dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang seyogianya dimiliki oleh setiap orang beriman. Dan kita tidak mengetahui kecuali apa yang diberitahukan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Dan diberitahukan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Tentang bagaimana akhirat di akhirat kelak. Bagaimana tentang surga dan neraka. Kita tidak mengetahuinya kecuali berdasarkan wahyu Allah. Dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Makanya beliau alaihi wasallam mengatakan, lau ya'lamul mu'min. Seandainya seorang mu'min mengetahui. Ini menunjukkan bahwa tidak semua kita mengetahui apa yang ada di sisi Allah. Kita mengetahui hanya sebagian yang diberitahukan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan diberitahukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Maka dari itu, seyogyanya bagi seorang hamba untuk senantiasa berharap pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian, kata Nabi SAW, seandainya seorang kafir mengetahui tentang apa yang ada di sisi Allah berupa rahmat, maka dia tidak akan putus asa dari rahmat Allah. Dia akan kembali kepada Allah, dia akan bertobat kepada Allah untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Karena tobatnya orang kafir dengan beriman. Tobatnya pelaku maksiat dengan berhenti dari kemaksiatannya. Maka Allah SWT akan memberikan balasan yang besar bagi mereka. Demikian pula, hadis ini menjelaskan kepada kita agar seorang hamba tidak hanya bersandar pada amal perbuatannya. Tapi lebih dari itu adalah dia berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena kalau seorang mengandalkan amalnya, ya, dikhawatirkan dia akan tergiur dengan amalnya, tertipu dengan amalnya. Dan amal solehnya, amal kebaikannya. Sehingga kemudian timbul rasa ujub dalam dirinya, na'udzubillah. Tapi adalah seorang dalam beramal, dia lakukan amalnya dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Dan selebihnya dia serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tetap mengharapkan rahmat Allah, karunia Allah, ampunan Allah, maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, hadis yang berikutnya, yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dalam bab ini, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Qala al-imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Idza wudi'at al-janazatu wahtamalaha an-nasu aw ar-rijalu ala anaqihim, fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni, wa in kanat ghayra salihatin qalat ya wailaha, aina tadhhabuna biha?" Yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan. Walau sami'ahu sa'iq. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Idza wudi'at al-janazatu," kalau seorang yang meninggal, jenazahnya telah diletakkan, ya, di tempat pembaringan atau di keranda mayat. "Wahtamalah an-nasu awir rijal ala a'naqihim," ya, dan dia telah diangkat, ya, digotong oleh manusia, jenazahnya dibawa, ya, oleh mereka di atas pundak-pundak mereka. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Fa in kanat salihatan," apabila jenazah itu adalah jenazah orang yang soleh, orang yang baik, ya, wanita yang solehah, ya, yang baik, qalat, maka jenazah itu mengatakan, ya, qalat, "Qaddimuni, qaddimuni," ya. Jadi percepatlah bawa aku, ya. Percepatlah bawa aku, qaddimuni. Jadi segera kalian bawa aku, ya, ini untuk dikuburkan di tempatnya. Ini kalau orang yang soleh, orang yang meninggal, orang yang soleh, orang yang taat, orang yang baik. Ketika dibawa jenazahnya disuruh untuk mempercepat. Kemudian, "Wa in kana ghayra salihah," kalau seandainya jenazah yang dibawa tersebut jenazah seorang yang ghayra salihah, bukan orang yang soleh, Ya. Bukan jenazah yang baik. Dalam arti bukan orang yang soleh atau soleha. Dia penuh dengan kedurhakaan, kemaksiatan, kemungkaran, dan dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Mati dalam keadaan mati yang jelek, yang buruk. Maka qala, dia akan mengatakan ketika dibawa jenazahnya, ya wailaha, celakalah dia jenazah ini. Aina tadhabuna biha, kemana kalian bawa jenazah itu? Kenapa? Kemana kalian membawanya? Yasma'u sautaha kullu syai'in. Semua mendengar suara dari orang tersebut. Illal insan, kecuali manusia. Walau sami'ahu sa'iqa, seandainya manusia mendengar suara itu, maka dia akan terjatuh pingsan. Maka dia akan pingsan. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita di antaranya adalah adab-adab dalam membawa jenazah. Orang yang meninggal, ya, biasanya diletakkan di atas keranda. Keranda mayat. Kemudian dibawa, dipikul jenazah itu ke kuburan oleh kaum laki-laki. Karena memang tidak ada dalam tuntunan Islam wanita yang membawa, menggotong mayat ke kuburan. Ini yang berjalan mulai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Ya. Tidak ada perempuan yang mengangkat jenazah bawa ke kuburan. Ya. Dan inilah sunnah Rasulullah sallam, sunnah kaum muslimin yang berjalan. Kecuali dalam kondisi tertentu tidak ada orang laki-laki di satu tempat, yang ada hanya wanita, maka itu hal yang merupakan pengecualian. Tetapi selama masih ada kaum muslimin, laki-laki muslimin, ya, yang mereka melaksanakan jenazah, maka dalam arti membawa jenazah ke kuburan adalah mereka, bukan orang perempuan. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang manusia, amal perbuatan mereka. Ada orang-orang yang baik dan ada orang-orang yang buruk. Ini hal yang tidak bisa dipungkiri. Oh, manusia ya, yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, ada golongan yang baik, ada golongan yang buruk. Makanya farikun fil jannati wa farikun fis sa'ir. Ada sekelompok orang yang dalam surga dan ada sekelompok orang yang dalam neraka. Ya, dan itulah hikmah Allah yang menciptakan manusia dan hamba-hambanya dan kekuasaannya. Dan dengan rahmat dan keadilannya dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia ditakdirkan oleh Allah azza wa jalla, ada orang yang baik dan ada orang yang buruk. Nah, kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang orang yang baik. Kalau dia meninggal, dia ingin disegerakan. Supaya dia disegerakan dibawa ke kuburan, dikuburkan. Ya, karena dia melihat, ya, dan ditunjukkan kepadanya tempatnya. Tempatnya di surga, walaupun dia belum masuk surga. Maka dari itu, kuburan adalah salah satu dari taman-taman surga bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang baik, bagi orang-orang yang taat pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kuburan bagi mereka adalah rawdhatun min riyadil jannah. Salah satu taman di antara taman-taman surga. Ya. Oleh karena itu, dia ingin disegerakan jenazahnya. Ya. Untuk dia melihat tempatnya. Untuk dia menikmati na'imul qabri. Karena di kuburan itu ada tiga hal yang penting. Yang pertama, di kubur itu ada yang namanya fitnatul qabr. Yaitu pertanyaan dua malaikat kepada orang yang meninggal. Tentang tiga perkara. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, kalau seorang dia senantiasa beriman kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, maka dia akan mengetahui siapa Tuhannya. Dan dia akan menjawab pertanyaan dua malaikat yang datang kepadanya. Yang mengatakan, Rabbi Allah, Allah Tuhanku atau Tuhanku adalah Allah. Kemudian pertanyaan kedua tentang Wama dinuka, apa agamamu? Seorang Muslim yang beragama dan Islam yang benar. Ya, dan Islam yang hak. Sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan pemahaman yang benar, maka dia akan mengetahui apa agamanya. Dia akan menjawab, Islam adalah agamaku. Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Islam yang merupakan rahmatan lil alamin. Islam yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Bukan Islam yang semaunya kita. Ya. Agama Allah ini adalah apa yang diinginkan oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya SAW. Agama Allah bukan kemauan kita. Bukan hawa nafsu kita. Bukan akal pikiran kita. Makanya Allah mengutus Rasul. Allah menurunkan kitab. Untuk apa? Agar manusia menjalankan dan memahami apa yang Allah kehendaki. Bukan apa yang dikehendaki oleh manusia. Bukan apa yang dikehendaki oleh para hamba. Tapi apa yang Allah kehendaki bagi mereka. Dan tentu Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Makanya Allah menurunkan kitab-kitabnya, mengutus para rasulnya. Untuk kebaikan hamba-hambanya. Dan ini adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Bentuk kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Nah, orang-orang beriman dan beramal soleh, ya, jenazahnya akan minta supaya dipercepat. Bercepat dikuburkan. Sebaliknya, apabila seorang yang meninggal adalah orang yang jelek, orang yang durhaka, orang yang kafir, yang beriman pada Allah, ya, maka ketika jenazahnya dibawa, diantar ke kuburannya, dia mengatakan, ya wailaha, alangkah celakanya ini jenazahku ini. Aina tadhahabuna biha, kalian bawa kemana dia? Karena dia ketakutan. Dia tahu akibat dan nampaknya. Ya. Suara ini terdengar oleh semua. Yang tidak mendengar hanya manusia. Illal insan. Kata Nabi SAW. Dan itu ada hikmahnya. Seandainya manusia mendengar apa yang diucapkan oleh orang tadi yang telah mati, kata Nabi SAW, dia akan pingsan. Dia akan pingsan. Maka dari itu, satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Istiqomah di atas jalan yang benar. Bersikap dan berlaku lurus sampai akhir hidupnya. Itu istiqomah. Wa dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Yang demikian itu karunia Allah pada siapa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan ini hadis terakhir dalam bab ini, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala An-Nawawi rahimahullah wa Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lih. Surga itu lebih dekat di antara kamu sekalian dari tali sandalnya. Wan-naru mithlu dhalik, demikian pula neraka. Seperti itu. Ini menunjukkan bahwa ini hadis, ini hadis sahih dari Imam Al-Bukhari, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan pada seorang untuk dia beramal kebaikan, beramal soleh. Dan akan mudah bagi orang yang memang dia mau melakukan amal kebaikan. Yang dari amal-amal itu insyaAllah, dan sebabnya dia dimasukkan surga Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, seorang pun dia dengan mudah ketika dia melakukan suatu keburukan, dia tidak mau memperbaiki dirinya, maka neraka pun dekat dengannya. Nah, kembali kepada kita. Ya, seyogyanya seorang hamba minta kepada Allah Azza wa Jalla taufiq. agar dia selalu berbuat amal kebaikan dan menjauhi amal-amal keburukan. Dan bahagialah orang yang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ya. Dan sangat dekat, sangat mudah untuk dia masuk surga Allah Azza wa Jalla. Tapi ini merupakan ancaman pula bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Ya. Yang akan membawa dia kepada neraka. Ketika dia membiarkan dirinya bergelimang dalam dosa dan maksiat. Bergelimang dalam perbuatan-perbuatan mungkar. Maka ini merupakan ancaman baginya. Ancaman baginya. Jadi intinya bahwa di sini, di dalamnya terdapat perintah atau anjuran untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Dan sini ada peringatan yang dikandung oleh hadis ini dari perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan dosa. Karena dengan mudah seorang bisa menjerumuskan dirinya dalam azab Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan demikian bab tentang al-jam'u baina al-khawfi wal-raja'. Bab yang ke-53. Perpaduan atau memadukan antara rasa takut dan harapan. Selesai kita bahas. Dan insyaAllah pada kesempatan akan datang. Kita membahas bab yang ke-54. Babu fadli al-buka. Bab tentang keutamaan menangis dan meneteskan air mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena takut pada azabnya, takut pada murkanya. Ini bab yang khusus. Bab fadl al-buka. Bab tentang keutamaan orang yang menangis karena takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, sementara saya sampai di sini insyaAllah. Dan saatnya untuk sesi tanya jawab. Aku qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Namun Ustaz, kami juga ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Sesi materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini semoga memberikan manfaat pula untuk kaum muslimin, para pendengar maupun pemirsa yang menyimak di kesempatan ini. Dan ikhwatul Islam dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon dapat menghubungi ke nomor 0218236543 atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan melalui nomor 0819896543. Baiklah, kita coba sapa di layanan telepon untuk para pemirsa maupun pendengar yang ingin bertanya secara langsung. Baik, sudah terhubung. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Naam, dengan siapa, dari mana ini Bapak? Dengan Pak Ibrahim di Kendari. Di Kendari, Pak Ibrahim, langsung ke pertanyaannya, silakan. Oh, tadi tentang fitnah kubur. Siapa-siapa yang bisa apa? Apakah orang yang bisu bisa tidak terkena dari fitnah kubur tersebut? Bagaimana Pak? Orang yang bisu bisu dari kecil sampai dia ya sampai meninggal. Apakah dia termasuk orang yang kena daripada fitnah kubur tersebut? Pertanyaan. Baik. Nah. Oh iya, ini saja. Nah, jazakumul khair atas pertanyaannya. Baik Ustaz, silakan untuk jawabannya. Fadal. Pertanyaan Bapak Ibrahim dari Kendari. Bahwa Ar-Rasul alaih salatu wassalam menyebutkan dalam beberapa hadis yang sahih tentang orang-orang yang mereka insyaAllah ta'ala selamat dari fitnah kubur atau percayaan kubur. Di antaranya ada orang-orang yang berjaga di daerah-daerah perbatasan kaum muslimin, yang mereka berjaga dengan sukarela karena Allah dari serangan-serangan musuh, maka insyaAllah mereka terlindung dari fitnah kubur. Demikian pula ada beberapa hadis yang menjelaskan ya terhindar dari fitnah atau azab kubur, yaitu orang yang selalu membaca surat Tabarok atau surat Al-Mulk setiap malamnya, dia membacanya insyaAllah dia terlindung dari ya juga fitnah kubur. Demikian pula orang yang dia meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat. Jadi ini ada beberapa hadis yang saya tidak ingat seluruhnya. Amalan-amalan yang dengannya seorang diselamatkan dari fitnah dan dari azab kubur. Adapun yang ditanyakan tadi tentang orang yang bisu, apakah dia juga terkena fitnah kubur ini? Itu hanya bisu di dunia, Bapak. Ya, adapun ketika seorang meninggal, maka dia Allah Maha Kuasa untuk menjadikan dia berbicara. Ya, jadi ini masalah-masalah yang tidak bisa dikiaskan antara masalah di dunia dan masalah di alam barzakh atau di alam akhirat. Ya. Ya, karena kalau di alam barzakh, alam akhirat, alam yang lain, orang yang tadinya di dunia dia bisu, maka di akhirat atau di kuburnya dia berbicara. Ya. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi apabila Bapak bertanya tentang apakah orang yang bisu juga diuji oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak, saya katakan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan kita tidak boleh mengkiaskan antara kehidupan di dunia ini dengan di alam yang lain, yaitu alam kubur, yang tentu telah berubah segala-galanya, karena itu alam yang penantian. Demikian pula nanti di alam akhirat pun akan berbeda dengan alam dunia ini. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan atas nasihat dan juga jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya di sini ada pertanyaan dari pesan singkat yang bertanya, Bismillah, assalamualaikum Ustaz, apakah ketika di alam barzah benar bahwa kaum muslimin bisa bertemu dan berkumpul dengan saudara-saudara yang meninggal terlebih dahulu? Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Baik, tentang pertanyaan tersebut, apakah seorang yang meninggal bisa bertemu dan keluarganya atau saudaranya yang telah mendahulunya meninggal? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan di satu kitab beliau tentang masalah ini, dan kecenderungan beliau dalam mendudukan masalah ini yaitu tergantung dari amal-amal perbuatan mereka. Kalau misalnya mereka adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang betul, sama-sama ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Ta'ala, maka kemungkinan bertemu itu ada. Tetapi kalau mereka yang berbeda antara satu dan yang lainnya, walaupun mereka satu keluarga, namun yang satu banyak maksiatnya, yang satu taat pada Allah, makanya di dalam kubur itu ada yang namanya azab. Azab kubur. Seorang disibukkan dan dia diazab oleh Allah, oleh azab kubur tersebut. Maka tidak mungkin dia bertemu dengan saudaranya. Jadi dalam hal ini, wallahu a'lam, disebutkan oleh beliau tentang apakah mungkin seorang bertemu dengan saudaranya ketika dia di kuburannya, kembali pada amal-amal mereka. Ya. Walaupun tidak ada keterangan yang jelas dalam masalah ini, beliau, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang amal manusia. Kalau mereka satu keluarga, orang-orang yang beramal soleh, beramal kebaikan, Allah Maha Kuasa mempertemukan mereka. Tapi kalau mereka ada satu yang diadab, ada satu yang disiksa, satu yang baik, satu yang soleh, maka wallahu a'lam, karena tentu yang diadab itu tidak mungkin bisa bertemu dengan yang dalam keadaan soleh. Wallahu a'lam, masalah ini masalah yang merupakan ijtihadiyah di kalangan pembicaraan para ulama. Ya, karena ini masalah-masalah yang gaib, maka ijtihad para ulama tentang masalah ini juga ada. Ya, bisa jadi sahih, bisa jadi kalau benar itu dapat dua pahala, yaitu ulama yang berijtihad tersebut, dan kalau mungkin kalau keliru dia mendapat satu pahala. Ini yang pernah kami baca tentang masalah apakah seorang atau bisa bertemu dan keluarga yang telah meninggal duluan atau tidak, kembali kepada amal-amal mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita sapa kembali di layanan telepon bagi para pemirsa dan juga pendengar yang ingin bertanya secara langsung. Silakan. Halo. Nah, untuk Anda yang ingin terhubung di layanan telepon ke nomor 021-823-6543. Kita sapa untuk pendengar maupun pemirsa yang lainnya di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Halo. Nah, terputus kembali. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya pula melalui pesan singkat, dapat Anda kirimkan pertanyaan melalui nomor 081-989-6543. Baik, masih di layanan telepon bagi Anda yang ingin terhubung. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu, Bapak, volume radio atau televisinya. Halo. Halo. Halo. Iya, iya, silakan. Dengan siapa? Dari mana? Tinggi. Iya, iya, silakan. Dengan siapa? Dari mana? Tinggi. Di saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Bapak, agar tidak terjadi feedback, dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya. Oke. Habis itu di rumah malam-malamnya saya salat tahajud lagi. Nah, nampaknya terjadi gangguan dan terputus sambungan teleponnya. Mohon maaf untuk Bapak yang bertanya di Bukit Tinggi, dapat menghubungi kembali mungkin, atau pendengar maupun pemirsa yang lainnya melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Kita sapa. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ibu Heni. Baik, Ibu Heni ya, silakan ke pertanyaannya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya seorang tuanetra ya. Dulu saya waktu kecil diajarin ngaji sama almarhum itu ibu Papa Dila. Itu kalau saya membaca hafalan gitu ya. Terus saya itu pengen menghadiahkan kepada beliau, itu apa bisa, atau dengan saya membaca ajarannya apakah yang diajarkannya itu udah pahalanya udah mengalir sama beliau itu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, dari pertanyaan beliau Ibu Heni ini terjawab oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, illa min waladin salihin yad'u lahu, illa min ilmin yuntafa'a, illa sadaqah, illa min sadaqah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila anak Adam meninggal, maka terputus amalnya kecuali tiga perkara. Yaitu yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka dari hadis ini dan apa yang ibu tanyakan, bahwa guru ibu yang telah mengajarkan Al-Quranul Karim, ini adalah ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada ibu. Maka setiap ibu membaca Al-Quran, beliau mendapatkan pahala. Tanpa harus mengirimkan. Ya. Saya kirimkan bacaan saya pahala ini kepada fulan. Tidak usah. Setiap kali ibu membaca Al-Quranul Karim, maka yang mengajarkan Al-Quranul Karim tersebut yang telah meninggal, dia mendapatkan bagian dari pahala yang ibu bacakan itu. Dengan tidak mengurangi pahala orang yang membaca Al-Quran tersebut. Jadi tidak usah dengan memakai kata-kata aku mengirimkan, ya Allahumma awsil thawaba ma qara'tu. Tidak perlu. Allah Maha mengetahui. Dan setelah disebutkan oleh Nabi SAW. Rasul alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad SAW, itu setiap amal-amal kebaikan yang kita lakukan, yang diajarkan oleh beliau, beliau mendapatkan bagian pahalanya. Tanpa harus mengirimkan amalan itu kepada beliau. Tanpa harus mengirimkan Al-Fatihah kepada beliau. Setiap orang yang sholat, satu orang sholat Nabi SAW mendapat pahalanya. Dan tidak mengurangi pahala orang yang sholat itu. Setiap satu orang melakukan ibadah haji, maka Nabi SAW mendapatkan pahalanya. Karena beliau mengajarkan semua amal kebaikan yang dilakukan oleh umat beliau dengan baik, ikhlas, Rasulullah mendapatkan pahalanya. Tanpa harus dikirimkan kepada beliau. Maka demikian pula ibu, siapapun saja, ketika dia melakukan satu amalan, karena ada orang yang guru yang mengajarkan dia amalan tersebut, amal soleh. Ya misalnya seorang mengajarkan bagaimana tuntunan sholat yang benar. Maka ketika orang yang mengikuti tuntunan sholat yang benar itu, yang melakukan sholat tersebut, orang yang mengajarkan tersebut mendapatkan pahala. Seorang mengajarkan bagaimana wudhu yang benar, wudhu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Setiap kali muridnya mengamalkan ilmu itu, maka gurunya mendapat pahala tersebut. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kata Nabi SAW, barang siapa menunjukkan satu kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Maka apa yang ibu lakukan, ibu baca Al-Quran, tidak usah mengirimkan, orang yang mengajarkan Al-Quran mendapatkan pahala tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan dan juga nasihat yang sangat. Kemudian masih di layanan-layanan telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di sesi tanya jawab pagi hari ini. Silakan, halo. Baik, sudah ada yang terhubung. Nah, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Dari Ibu Sini, dari Cibinong. Dari Cibinong, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya itu sering mendapatkan dana bantuan dari pemerintah. Sebenarnya berhubungan dengan rasa malu. Jadi sebenarnya malu Pak Ustaz menerima tunjangan-tunjangan tiap bulan gitu. Dan sebenarnya dia juga sudah berusaha untuk tidak menerima uang itu, berusaha mencari pekerjaan, berdoa gitu Pak Ustaz. Bagaimana ya dengan rasa malunya itu gitu, karena keadaan dia menerima. Yang kedua, bagaimana ya Pak Ustaz seandainya kita lebih banyak memikirkan berapa kali kita gagal dengan berapa kali kita berhasil di dalam kehidupan ini. Mohon jawabannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz untuk nasihatnya. Baik, tentang pertanyaan pertama, seorang yang dia sudah selesai masa kerjanya tetapi masih mendapat tunjangan dari pemerintah ya atau perusahaan ya, selama dia tidak meminta dan itu memang misalnya peraturan yang ada pada perusahaan bahwa orang yang telah keluar dari pekerjaan atau pensiun diberikan tunjangan, ini seorang menerimanya adalah halal, artinya tidak mengapa ya, tidak mengapa, yang penting dia tidak meminta, dia diberikan. Dan itu adalah rezeki Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Oleh karena itu dia menerima pun tidak tercela dan tidak usah merasa malu karena memang itu haknya. Oleh karena itu hal seperti ini merupakan rezeki dari Allah azza wa jalla yang seyogyanya seorang mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia berlebihan, ya artinya sudah cukup hidupnya, maka tidak ada yang lebih baik dari bersedekah. Seorang mempunyai kelebihan rezeki, kelebihan harta, sedekahkan di jalan-jalan Allah. Atau dengan rezeki itu dia bersilaturahmi, dia berikan kepada kerabatnya yang kurang mampu. Dia memberikan sedekah, kalau memang tidak cukup. Kalau dia hidupnya sudah belum cukup, ya memang masih membutuhkan bantuan itu, maka digunakan seperlunya dia. Digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Dan ini perbuatan yang tidak tercela, tidak usah ada rasa malu. Itu adalah rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala yang patut disyukuri. Kalau berlebihan, kalau lebih silakan disedekahkan dengan kepada orang yang tidak mampu, terutama kerabat, keluarga. Ya, tapi kalau masih butuh, silakan gunakan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah seorang apakah dia harus menghitung berapa kali kegagalannya atau keberhasilannya. Adapun dalam masalah ini, yang dimaksudkan gagal dan berhasil itu dalam bidang apa? Seorang hamba selama dia di dunia belum bisa dikatakan berhasil dalam arti kecuali apabila dia adalah orang yang senantiasa taat pada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah, kalau bermaksiat kembali kepada Allah ya, karena hakikat kegagalan dan keberhasilan itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dia diselamatkan ya, dari api neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang menang, itulah orang yang berhasil. Maka selama kita ini masih di dunia, kemudian nanti di alam kubur, kemudian di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, ini semua ada ujian ya. Oleh karena itu jangan kita merasa berhasil, tapi terus kita tingkatkan amal kebaikan kita. Kita tidak boleh ujub dengan apa yang kita lakukan. Kalau ada hal-hal yang kita anggap kegagalan dalam kehidupan kita, entah dalam rumah tangga, entah dalam mendidik, atau yang lainnya, kita ambil pelajaran. Ya, dari hikmah atau hikmah dari kejadian-kejadian itu untuk tidak terulang kedua kalinya. Kalau itu kesalahan, kita minta ampun pada Allah, bertobat pada Allah. Kalau itu satu hal yang kita anggap keberhasilan, kita bersyukur pada Allah, berterima kasih pada Allah atas taufiknya, hidayahnya sehingga kita berhasil dalam satu usaha yang kita lakukan dalam hal-hal kebaikan. Jadi intinya bahwa seorang yang hidup di dunia ini masih terus diuji oleh Allah Ta'ala sampai akhir kehidupannya. Apabila ada hal-hal yang kita anggap itu baik, berhasil, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tingkatkan kebaikan itu. Kalau ada hal-hal kita anggap gagal, maka ambillah pelajaran dan kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Ya, kepada yang lebih baik. Ini nasihat saya bagi pertanyaan kedua, wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan semoga berikan manfaat pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Satu pertanyaan kembali di pesan singkat yang mungkin kita akan bacakan di kesempatan ini. Ustaz, assalamualaikum. Saya terkena gangguan jin, Ustaz, dan saya selalu takut kepada Allah. Pertanyaannya, apakah rasa takut ini berasal dari gangguan jin? Barakallahu fikum, mungkin dapat disampaikan nasihatnya. Baik. Seorang merasa dirinya terkena gangguan jin. Pertanyaannya, apa betul kita mengetahui bahwa, atau yang bertanya ini mengetahui betul bahwa dia ada gangguan jin dalam dirinya? Kemudian dia takut pada Allah. Apa makna takut pada Allah sini? Kalau makna takut kepada Allah, itu mendorong seorang untuk berbuat baik, untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah, meningkatkan amal kebaikannya. Dia khawatir kalau dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, sehingga mendorongnya kepada kebaikan dan amal soleh. Ini adalah rasa takut yang baik. Ini adalah rasa takut yang baik bagi orang itu. Adapun masalah gangguan jin, bisa jadi itu was-was. Karena seorang dari mana dia tahu bahwa itu gangguan jin? Karena memang jin juga memang syaitan, nama syaitan selalu menggoda manusia. Dan bisikan-bisikannya. Memang kita harus banyak berzikir, banyak ta'awud, mohon perlindungan pada Allah dari godaan syaitan. Jadi, wallahu alam, penanya merasa dirinya selalu diganggu oleh jin. Ya, semua manusia diganggu oleh jin, oleh syaitan. Dalam arti bisikan-bisikannya. Maka kita berkewajiban untuk apa? Selalu membentengi diri kita. Dan berzikir pada Allah. Dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada kita. Menjauhi larangan-larangan Allah. Ta'awud, mohon perlindungan pada Allah. Itu kalau khawatir dari gangguan, dari godaan, bisikan, syaitan. Ya. Adapun takut pada Allah, sebagaimana saya sebutkan tadi, yaitu kalau takut mendorong seorang berbuat baik, meningkatkan amal solehnya, ini adalah rasa takut yang positif, yang harus dia jaga dan pelihara, dan meningkatkan amal kebaikannya, dan berhenti dari perbuatan dosa. Tapi kalau rasa takut itu, hanya sekedar satu sesuatu yang mencemaskan dirinya, tapi tidak mendorong dia berbuat sesuatu, ini adalah rasa takut yang negatif dan berbahaya, karena bisa menjurus kepada putus asa terhadap rahmat Allah Ta'ala. Maka ini tidak dibolehkan. Kita harus berusaha untuk menghilangkannya. Ya. Wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas nasihat yang telah disampaikan. Dan mungkin pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya-jawab kajian pagi hari ini. Saat mohon disampaikan sebagai khitam atau istifadah menutup perjumpaan kita. Nah. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surat Quraisy, li ilafi Quraisyin ilafi imrilatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu bepergian di musim dingin dan musim panas. Ya. Maka hendaklah mereka senantiasa beribadah kepada Allah yang memiliki rumah Allah, itu Baitullah. Ya, yang telah memberikan keamanan pada mereka, yang telah memberikan nikmat pada mereka berupa memberikan makan dari rasa lapar dan aman dari rasa takut. Pada kesempatan yang baik ini, ya tentu kami ikut prihatin dan kejadian yang terjadi di kota Surabaya yang relatif kota yang aman. kejadian-kejadian pemboman, ya, ini tentu perbuatan yang setiap orang berakal dan beragama akan mengingkari perbuatan tersebut. Ya, tetapi semua itu wallahu a'lam. Apa motifnya kita pun tidak tahu. Tetapi yang jelas Islam tidak mengajarkan demikian dan kita tidak boleh sembarang menuduh hanya karena melihat sesuatu berpakaian atau beretribut Islam kemudian kita menganggap bahwa itu adalah perbuatan Islam dan umat Islam tidak. Ya. Ini adalah suatu kemungkaran, suatu perbuatan yang tercela oleh setiap orang yang memiliki hati, yang memiliki akal yang sehat, apalagi sebagai seorang muslim. Namun yang kita harapkan pula agar masalah tersebut bisa dicermati, diselidiki oleh pihak aparat yang memang mempunyai wewenang dalam hal ini, sehingga kemudian apabila tertangkap pelakunya, hendaklah dijatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang telah digariskan. Ya, dan demikian insyaAllah semua yang melanggar dia akan mendapatkan akibat dari pelanggarannya. Ya. Dan kita berharap kepada kaum muslimin untuk tetap tenang karena ajaran agama kita tidak seperti itu. Ya. Kita jangan diadu domba oleh pihak-pihak yang ingin mengadu domba atau dengan motif-motif yang akan berdampak jelek kepada kaum muslimin dan kepada negeri ini. Karena nikmat di antara nikmat-nikmat Allah yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah keamanan. Kemudian pula kita diberikan kecukupan. Ya. Ini satu nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Ya. Kita wajib mensyukurinya. Oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kita berdoa pada Allah SWT untuk kebaikan bagi kaum muslimin, bagi masyarakat dan negeri ini, pemimpin mereka dan rakyat mereka. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa ya mematahkan dan menghancurkan tipu daya setiap yang menipu. Tipu daya setiap yang menginginkan keburukan dan kejelekan bagi umat dan negeri ini. Semoga Allah timpakan apa yang Allah timpakan pada mereka sesuai dengan yang mereka atau yang setimpal dengan perbuatannya. Kita serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian nanti akan diusut oleh mereka yang berwenang dan semoga bisa diperoleh informasi sehingga betul-betul pelakunya yakni diberi hukuman yang sesuai. Ya, ini yang kita harapkan. Saya kira hanya itu yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ya, aku qauli hadza. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.